Mitra Bisnis, dalam perbincangan di Visioning Indonesia sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengungkapkan bahwa arah reformasi birokrasi di negeri ini telah salah arah, sehingga target yang diharapkan muncul dari upaya reformasi birokrasi tidak tercapai, bahkan hanya memunculkan masalah baru dengan maraknya berbagai kegaduhan dan kericuan politik, baik itu di pusat maupun daerah. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada yang berpendapat untuk mengembalikan reformasi birokrasi ke arah yang benar, kita perlu reformasi jilid 2. Apa pendapat Anda? Nah, kalau konsep aktivis, iya. Persoalannya aktivis itu udah nggak ada kan sekarang gitu. Ya, udah nyari duit sendiri-sendiri, nyari rezeki sendiri-sendiri gitu. Jadi sebaiknya bagaimana Pak Hermawan? Harus dipaksakan. Sama dengan contoh yang paling konkret ini. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sampai hari ini setiap minggu, kadang-kadang setiap hari saya baca anggotanya mengeluh. Kita ini tidak punya wewenang. Lah, ya nggak bakalan dikasih sama DPR. Nah, saya bilang sama mereka, saya berantem bolak-balik dulu sama Pak Kinanjar. Nggak akan dikasih lah sama DPR, direbut. Di seluruh dunia, yang namanya kamar pertama, itu Senat, di tempat lain disebut Senat, itu bahkan punya hak veto. Jumlahnya selalu lebih sedikit dari kamar kedua. Di Amerika, Senat dan House of Representatives. Ya kayak di kita, jumlahnya sedikit Senatnya. Tapi dia kekuasaannya lebih besar dari para House Senatnya. Majelis tinggi di mana-mana meskipun itu berkaitan dengan privilege. Ya, ini kan menafikan demokrasi gitu. Itu juga sangat kuat, jumlahnya sedikit. Di kita ini bego. Dia bilang, anggota DPD dengan bangga dia bilang, kami ini wakil daerah. Jadi ketika diputuskan, kemudian mereka menyetujui lagi bodohnya kalau menurut saya. Bikin kantor di daerah supaya bisa mengabdi ke daerah. Ini logika bodoh ini. Kenapa? Wakil daerah itu dalam proses rekrutmennya. Begitu sampai di sini, mereka ini senator dengan hak dan kewajiban yang harusnya lebih tinggi dari DPR. Karena ini mewakili ruang, wilayah. Bukan mengabdi ke daerahnya. Kalau mengabdi ke daerahnya itu hanya sebagian kecil dari fungsi yang harus mereka jalankan gitu. Ini tidak dipahami kan? Akibatnya apa? Ya, anggota DPD kok minta kekuasaan, kewenangan sama DPR-nya enggak bakalan dikasih, sampai mati juga enggak akan ada gitu. Terus akhirnya mau lagi dikembalikan ke daerah, dibikinin kantor di daerah, jadi kepala daerah aja atau ketua DPRD, itu DPRD bukan DPD. DPD itu tetap perspektifnya nasional. Malah internasional. Komisi 1 Senat Amerika itu luar biasa pengaruhnya pada kebijakan luar negeri Amerika. Di kita kan enggak. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.